tinggal lungo, saben bengi ditinggal lungo. Aku dewean. Tuku wijen dipangan semut, turu wijen go pakan lemut. Aku de, sopo-sopo singkah. Sapa-sapa singa.